juga penuh dosa. Siji loro, siji loro tilu. Eta terangkanlah. Tentak tem, tentak tem. Eta terangkanlah. Tentak jiwa yang bertabut dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Jiwa-jiwa yang bertabut dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Jiwa-jiwa yang bertabut dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Iji dua tilu, eta terangkanlah. Tentang tum, tentang tum, eta terangkanlah. Eta jiwa yang tentang tum, tentang tum,